شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bida'atun dhalala wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan pembahasan bab al-kuhan. Maaf ja'a fil kuhani wa nahwihim. Bab yang telah datang tentang perdukunan, tentang para dukun dan yang semisalnya. Telah sampai hadis wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man atakahinan, siapa saja yang datang kepada dukun, fasaddaqahu bima yaqul, maka dia membenarkan dengan apa yang dikatakan sang dukun, faqad kafar, sungguh dia telah kufur, bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini, hadis Abu Dawud, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Kita akan masuk pada ucapan beliau, bima unzila ala Muhammad, dengan apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Syekh Utsaimin di situ, dzakara ahlus sunnah faidah hadis ini, faidah dari kalimat bima unzila ala Muhammad. Dzakara ahlus sunnah, telah disebutkan oleh ulama ahlus sunnah. Ahlus sunnah lawan ahlul bid'ah. Ahlus sunnah lawan dari ahlul bid'ah atau ahlul hawa. Telah disebutkan oleh ulama-ulama ahlus sunnah, anna kulla kalimatin, bahwa segala kalimat wasofa fihal Qur'an, kalimat yang disifati padanya oleh Al-Quran, bi'annahu munazzal, bahwa perkara itu munazzal, diturunkan. Au unzila, atau diturunkan juga maknanya. Minallah, dari sisi Allah. Maka ini mengandung faidah. Fahiyya dhatullah dalatun ala uluwillah. Kalimat telah diturunkan mengandung makna, berarti menunjukkan uluwillahi ta'ala, menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ulu. Ulu artinya tinggi, di atas, bukan di mana-mana. Subhanahu wa ta'ala ulu bizatihi, Allah ta'ala itu maha tinggi. Tinggi berarti di atas, bukan di mana-mana. Sesuai dengan bizatihi, zatnya Allah ta'ala. Wa la annal Qur'an kalamullah, dan menunjukkan pula bahwasanya Al-Qur'an itu kalamnya Allah. Kenapa? Li anna nuzula yakunu min a'la, dikarenakan Qur'an yang turun itu dari atas. Berarti menunjukkan kalamullah Al-Qur'an itu datang dari atas, menunjukkan Allah itu maha tinggi. Wal kalam la yakunu illa minal mutakallim bih. Sedangkan yang namanya kalam, ucapan, tidak lain kecuali muncul dari yang berbicara. Yang berbicara adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang berbicara itu mengatakan di atas. Ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menyelisihi dari kalangan Ahlul Bid'ah, baik itu Jahmiyahnya atau yang berakidatul hulul, Allah itu manunggaling kawula Gusti, Allah itu menyatu dengan jasadnya hamba. Ini adalah akidah-akidah yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Atau menyelisihi akidah-akidahnya orang yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Yang menunjukkan seperti ini banyak, kalau Allah itu ada di atas. Bukan hanya kalimat bima unzila. Kita lihat dalam Al-Quran yang menunjukkan Allah itu maha tinggi dan di atas, seperti kalimat yang kita sering baca, Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbika al-a'la. Al-a'la di situ yang maha tinggi. Sering para khatib, bahkan disunahkan khatib pada saat sholat Jumat rakaat pertama, dia membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Maka dengan kalimat ini menunjukkan Allah Rabbmu itu yang maha tinggi. Tapi berapa banyak orang-orang mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Yang namanya maha tinggi di atas, bukan di mana-mana. Yang kedua, di dalam Al-Quran sering kita mendengar Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mulk, A'amintum man fis sama ayu ayyakdifa, A'amintum man fis sama ayyakhsifa bikumul ard. Apakah kalian merasa aman kepada Allah yang di atas sana, di atas langit, ayyakhsifa bikumul ard, jika bumi Allah benamkan, jika kalian dibenamkan ke dalam bumi, apa kalian merasa aman terhadap siksanya Allah yang mana Allah itu fis sama, di atas, bukan di mana-mana. Kita lihat lagi dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam surat Fatirat 10, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepada Allah lah naik. Yas'adu, naik. Apa yang naik? Al-kalimut thayyib, kalimat-kalimat yang baik. Wal-amalu salih, dan juga amal-amal soleh diangkat ke langit oleh Allah. Yarfa'uhu, diangkat. Naik kepada Allah kalimut thayyib, kalimat-kalimat yang baik dan amal soleh diangkat ke atas. Di sini menunjukkan dalam surat Fatirat 10 menunjukkan yarfa'u, yas'adu, semuanya menunjukkan ke atas. Mau dibantah dari sisi mana? Bagi mereka yang meyakini Allah ada di mana-mana, kalau ternyata ayat-ayat yang sangat banyak menunjukkan isyarat, menunjukkan petunjuk kepada kita, semuanya menunjukkan Allah itu ada di atas. Nah, maka siapa yang datang kepada dukun, maka kemudian dia membenarkan yang diucapkan sang dukun, berarti telah kufur dengan apa yang Allah turunkan kepada Muhammad. Para ulama mengatakan yang dimaksud diturunkan kepada Muhammad SAW Al-Quran. Dan termasuk darinya adalah as-sunnah. As-sunnah artinya hadis. Setiap hadis-hadis yang sahih yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu merupakan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh Nabi itu dari hawa nafsunya, tapi wahyu yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Maka kalau kita tahu bahwa hadis-hadis yang sahih adalah kedudukannya wahyu datang dari sisi Allah, maka kewajiban kita ialah mendengar dan mengikuti. Kewajiban kita ialah tunduk dan menerima, bukan mengolok-olok. Bukan kita menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga anggapan orang yang namanya sunnah kan boleh dikerjakan. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak mengapa. Kalau sunnah dimaknakan seperti ini, barakallahu fikum, maka ketahuilah sunnah yang dimaukan oleh Islam adalah yang datang dari Nabi. Sebagaimana kata Imam Al-Barbahari Al-I'lam rahimakallah, anal Islam huwa sunnah, wa sunnah hiyal Islam. Islam itu adalah sunnah itu sendiri, dan sunnah itu adalah Islam. Maka kalau datang hadis yang sahih bagi seorang muslim, wajib untuk mendengar, menerima, dan berusaha untuk tunduk dan mengikutinya. Tidak boleh mengolok-olok ataupun menyelisihinya. Maka rugilah orang yang datang kepada dukun, karena telah mengkufuri Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, poin yang terakhir yang dibawakan Syekh di sini, faqad kafara, telah kufur. Apa maknanya? Wajhu dzalik anna ma unzila ala Muhammadin, orang yang datang kepada dukun membenarkan ucapan dukun berarti telah kufur kepada Allah. Dari sisi mana dia kufur? Dari sisi yang pertama, firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nahl 65, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan wahai Muhammad bahwasanya la ya'lamu, tidak ada yang mengetahui. Man fis sama, yakni man fis samawati wal ard, orang yang ada di langit ataupun di bumi. Yang di bumi termasuk Nabi Muhammad SAW. Tidak tahu dia. Al-ghaiba, perkara yang ghaib, illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat An-Nahl, An-Naml ayat 65 ini, wahada aqwa turuqul hasr. Dalam ayat ini terdapat bentuk kalimat yang meringkas yang paling kuat. Artinya apa? Li'anna fihi nafyu wal isbat. Dalam kalimat ini ada bentuk kalimat an-nafyu, meniadakan. La ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba. Artinya apa? Tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi. Tidak ada orang yang mengetahui, baik orang yang ada di langit atau di bumi, perkara yang gaib. Ini namanya dinafikan. Ditiadakan adanya orang yang ngerti barang gaib. Lalu ditetapkan. Lalu yang ngerti siapa? Yang ngerti illallahu didommah. Illallahu, kecuali yang ngerti itu Allah saja. Berarti apa maknanya? Selain Allah tidak tahu. Dan ini lebih kuat. Seperti kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi illallah. Hanya Allah saja. Berarti walaupun banyak sesembahan di muka bumi ini, ada yang nyembah matahari, ada yang nyembah sapi, barakallahu fikum, ada yang nyembah orang, walaupun dianggap sesembahan-sesembahan, namun itu bukan sesembahan. Kenapa? Illallah, hanya Allah saja yang namanya sesembahan. Demikian kata Syekh Aqwa, lebih kuat di dalam bentuk meringkas. Faladhi yusaddiqul kahin, maka dalam hadis ini orang yang membenarkan sang dukun ya, fi ilmil ghaibi, terkait perkara gaib, wa huwa ya'lamu annahu la ya'lamul ghaiba illallah, dalam kondisi dia tahu bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Dia tahu ayatnya. Memang segala urusan yang tahu hanya Allah. Dukun itu sebenarnya tidak ngerti. Dalam kondisi dia yakin demikian, lalu dia membenarkan. Nah, lalu dia membenarkan ucapan sang dukun. Baik, yang punya anak di anu, yang punya anak itu main-main di, yang punya anak main-main itu di rapikan anaknya. Dia duduk anaknya. Suruh duduk anaknya. Yang punya anak dipegang anaknya. Kasih permen apa. Suruh duduk anaknya. Baik. Maka orang yang membenarkan sang dukun, perhatikan di sini, tentang perkara ilmu gaib dalam kondisi dia mengetahui. Perhatikan. Dalam kondisi orang yang membenarkan itu mengetahui bahwasanya tidak ada yang ngerti barang gaib, hanya Allah. Ya. Kalau ke orang seperti ini dihukumi oleh syekh, fahuwa kafir. Berarti benar-benar kafir. Kufron akbar mukhrijan anil millah. Dihukumi orang kafir, keluar dari agama Islam. Barakallahu fikum. Kapan dihukumi keluar dari Islam? Kalau orang itu mengetahui bahwasanya tidak ada yang ngerti barang gaib, hanya Allah. Ini kalau dia tahu. Wa in kana jahilan. Tapi kalau dia orang bodoh. Wa la ya'taqidu, dan tidak yakin, annal Qur'an fihi kazib, dan dia tidak meyakini bahwasanya Qur'an di dalamnya ada kedustaan. Fa kufruhu kufrun duna kufrin. maka dihukumi kufur yang tidak sampai keluar dari Islam, atau dengan istilah kufur ashor. Lalu Syekh di sini mendudukkan hukum seorang dikatakan keluar dari Islam kalau dia ngerti bahwasanya tidak ada orang yang ngerti barang gaib itu hanya Allah, tapi tetap datang ke dukun. Dia tanya kepada dukun, sabda dukun dibenarkan. Ucapan dukun dia benarkan. Maka dia telah mendustakan Al-Quran. Sehingga kata Syekh Shalih Fauzan, karena la yastami'u tasdiq bima unzila ala Muhammadin wa tasdiq bima indal kahanah. Tidak mungkin berkumpul dalam hati seorang, kata Syekh Shalih Fauzan dalam syarahnya, tidak mungkin berkumpul di hati seorang antara membenarkan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Muhammad dengan membenarkan yang ada di sisi dukun. Kenapa? Karena dukun min amali syaitan, termasuk prakteknya setan. Bagaimana mungkin dalam satu hati berkumpul dua keimanan? Di satu sisi mengimani Al-Quran, di satu sisi membenarkan sang dukun. Kalau sang dukun dapat wangsit dari setan, sementara Al-Quran datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, setan itu musuhnya anak Adam. Bagaimana mungkin berkumpul dua keyakinan? Berarti kalau dia tahu dukun itu berucap perkara gaib, padahal dia tahu yang ngerti gaib itu hanya Allah. Nabi Sulaiman, bahkan jin yang bekerja di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman, tidak ngerti gaib. Ya, ngertinya Nabi Sulaiman telah wafat ketika kursinya dimakan rayap. Apa namanya? Tongkatnya jatuh. Lalu bagaimana? Barakallahu fikum, Anda percaya kepada setan, sedangkan jin saja tidak ngerti barang gaib. Berarti memang para dukun-dukun ini, barakallahu fikum, pendusta besar. Pendusta besar karena jin sendiri tidak ngerti barang gaib. Kok dia ngaku-ngaku, saya dapat wangsit setelah bertapa 40 hari 40 malam. Jangan tertipu dengan penampilan sang dukun. Tidak ada dukun islami kalau dia kerjasama dengan setan. Zaman sekarang orang mau sepak bola saja. Mau sepak bola. Apa yang didapat dari bola? Cuman tenar sang nomor satu. Mendatangkan sang dukun. Ya. Gawangnya itu dibacakan mantra-mantra. Bayangkan, hanya memperjuangkan bola, rela mengorbankan agamanya, bertanya kepada sang dukun, Pak Dukun, kita mainnya pas Kamis apa kira-kira? Hindari main pas Kamis Pon misalnya. Setiap pertandingan tidak mau kalau pas ketemu Kamis Pon. Ya. Kenapa? Ramalan dukun kalau main hari Kamis Pon apes. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin. Demikianlah orang kalau sudah cinta. Orang kalau sudah cinta, buta matanya. Buta hatinya. Nah, itu kalau para penggemar bola. Beda halnya kalau orang yang sudah gemar, cinta dengan kedudukan atau harta. Maka ini jangan sampai seorang muslim yang yakin Al-Quran turun dari sisi Allah, dan dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya tidak ada yang ngerti barang gaib itu hanya Allah, maka jangan sampai mengorbankan agamanya mendatangi para dukun-dukun. Nah, para hadirin barakallahu fikum, selesai hadis yang datang dari Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Asy-Syaikh rahimahullah membawakan hadis berikutnya. melalui jalur Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Hakim. Wali ahwali arba'ati wal hakimi. Dan di dalam riwayat imam yang empat, imam yang empat, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ini imam yang empat. Imam-imam ahlus sunnah, ulama ahlul hadis. Walil arba'ati, dan di dalam riwayat imam yang empat, Abu Dawud, siapa lagi? Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Itu imam yang empat meriwayatkan. Wal Hakimi, dan juga Al Hakim. Nah. Ya. Wa qala, dan berkata Hakim, sahih ala syartihima. Kata Imam Hakim, hadis ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Ala syartihima, sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, man ata arrafan, man ata arrafan, siapa saja yang datang kepada arraf, peramal, peramal, nah, au kahinan atau dukun, nah, bisa namanya arraf, bisa namanya kahin, profesinya sama, tukang meramal, iya. Fasaddaqahu bima yaqul, maka dia membenarkan, bima yaqul, dengan apa yang dikatakan sang dukun, sang peramal. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dikeluarkan oleh imam yang empat tadi, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dan Imam Hakim mengomentari hadis ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Penjelasan. Qauluhu walil arba'ati wal hakimi. Al arba'atuhum, yang dimaksud imam yang empat, ialah Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, wa Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Wal Hakim laisa min ahli sunan. Imam Hakim tidak termasuk ulama yang disebut dengan ahli sunan, punya kitab kitab yang disebut dengan tadi as-sunan, ahli sunan yang menyusun kitab hadis as-sunan tadi. Lakin lahu kitabun, Imam Hakim punya kitab sendiri namanya Sahih Al-Hakim. Kalau Imam Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Kalau Hakim namanya bukan Sunan Al-Hakim, tapi Sahihul Hakim. Kalau kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Ini kitab-kitab ulama sangat banyak. Ulama Ahlus Sunnah paling kaya kitab. Beda dengan ulama-ulama Harokiyin, Hisbiyin. Mereka kitabnya koran, majalah koran, informasi yang tidak jelas kadang, untuk membakar massa. Hizbut Tahrir dengan koran Kompasnya membakar umat untuk membenci penguasanya. dengan dasar kenaikan BBM mengkritik penguasa kaum muslimin, sehingga jatuhlah wibawa kaum muslimin, penguasanya. Ini berbeda dengan dakwah ahlus sunnah. Mereka benar-benar membawakan riwayat-riwayat yang diteliti kesohihan beritanya. Telah diteliti satu persatu perawinya oleh para ulama. Dan alhamdulillah, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dengan segala kemampuannya, Allah berikan kekuatan, kemampuan melakukan usaha yang besar. Membikin sebuah usaha besar, membikin kitab Sahih Abu Dawud, dan dipisah Sahih dan Do'ifnya. Jadi kalau antum ingin baca kitab Sahih Abu Dawud, ada kitabnya. Ya tidak sampai Sahih, dipisah oleh Syekh Albani, Do'if Abu Dawud. Atau Sahih Tirmidzi, ada juga Do'if Tirmidzi. InsyaAllah kita mau belajar hadis sahih dhaif sudah ditolong oleh Syekh Albani rahimahullah. Kalau baca sahih Bukhari sudah tenang, diakui oleh umat kesohihannya. Membaca kitab sahih Muslim diakui kesohihannya. Tapi selain dua hadis Bukhari dan Muslim ini perlu diteliti, dan yang telah menghabiskan umurnya dan waktunya Al-Imam Asy-Syaikh Albani rahimahullah. Inilah ahlus sunnah. Naam, mereka benar-benar berusaha berbicara dengan ilmu dan beramal bersama ilmu. Selanjutnya, sahih ala syartihima. Imam Hakim mengomentari hadis tadi sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Syartul Bukhari wa Muslim, lakin tetapi perlu dicermati, kata Syekh. Ucapan Al-Hakim ala syartihima hadza ala ma ya'taqidu. Ucapan Imam Hakim ini sesuai yang diyakini dia. Dia meyakini sahih gitu. Wa illa, kalaupun tidak, faqad yakunul amru ala khilafi dzalik. Kalau tidak, bisa jadi apa yang dianggap sahih oleh Imam Hakim tidak sahih. Kenapa? Makna ala syartihima ai anna rijaluhu rijalu sahihain. Rijalnya rijal Bukhari dan Muslim, wa ana ma ishtaratahul Bukhari wa Muslim mawjud fihi. Yang dipersyaratkan oleh Bukhari dan Muslim ada pada perawi ini, hadis ini. Wa nahnu la nungkir hunak ahaditsun sahihah lam yadhkurha al-Bukhari Muslim. Kita yakin ada hadis-hadis yang sahih yang tidak disebutkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitabnya. Hadisnya sahih, tapi tingkat kesahihannya tidak seperti yang dipersyaratkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab keduanya. Tapi beliau tidak mengeluarkan. Ya. Nah, lalu kata beliau, li'annahuma lam yastau'iba as-sahih kullah. Wa hadha amrun waqi'. Walakin yundhar fi qawli man qala inna hadzal hadis ala syartihima. Dan ini perkara yang nyata bagi yang membaca hadis. Tetapi dilihat ucapan orang yang mengatakan sesungguhnya hadis ini sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Kenapa? Qad takun fihi illah. Bisa jadi dikatakan sahih ada penyakitnya. Khafiyah yang ringan. Khufiyat ala hadzal qa'il. Yang dianggap ringan oleh orang yang mengatakan. Wa yakunu al-Bukhari wa Muslim ulama 'allamaha wa tarakaha al-hadis min ajliha. Sehingga Bukhari dan Muslim tidak memasukkan hadis tadi di dalam kitab Bukhari dan Muslim. Nah, karena ada penyakit yang ringan yang tidak sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim, sehingga tidak dimasukkan dalam Bukhari dan Muslim. Jadi Imam Hakim mengatakan sahih, perlu diteliti. Kenapa kata Syekh? Yaqulun, para ulama mengatakan wal hakim mimman yatasahal bitashih. Imam Hakim, mereka para ulama mengatakan orang yang bermudah-mudah. Bermudah-mudah menghukumi sahih. Begitu. Oleh karena itu la ibrah bitashih lakin. Para ulama tidak langsung teranggap. Tidak langsung teranggap apa yang dianggap sahih oleh Imam Hakim perlu diteliti lagi. Ya. Kalau Bukhari dan Muslim, semua orang menganggap iya, diakui benar. Sangat teliti dan sangat hati-hati Imam Bukhari menyatakan sahih. Ketika kamu menulis satu hadis, sholat dulu. Sholat memohon petunjuk kepada Allah Ta'ala apa yang akan dia tulis dalam kitab Sahih Bukhari. Orang yang bertakwa. Barakallahu fikum. Sehingga beliau sangat berhati-hati. Tapi Imam Hakim, kata Syekh, mereka para ulama menganggap bahwasanya Imam Hakim termasuk orang yang bermudah-mudah menghakimi sahih. Karena bagi ahli sunnah, diyakini di sana ada hadis yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu', palsu. Ya, terutama bulan Rajab. Banyak hadis-hadis yang palsu yang dipasarkan, diedarkan di tengah kaum muslimin. Siapa yang puasa hari pertama, Jumat pertama bulan Rajab, pahalanya diampuni kesalahan 3 tahun berturut-turut. Ya, siapa yang puasa hari keduanya, pahalanya apa? Balasannya dihapus dosanya 2 tahun berturut-turut. Hadis-hadis yang seperti ini, para ulama menghakimi hadisun maudhu', hadis palsu. Kalau itu hadis palsu, tidak terpakai. Bagi yang mengamalkan, akhirnya mengada-ada dalam agama. Karena asalnya munculnya bid'ah, ibadah yang tidak pernah dicontohkan, diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Dalam hadis ini, apa kata beliau? Man ata arrafan au kahina. Siapa yang datang kepada arraf, peramal-peramal. Entah itu peramal bintang, peramal nasib, peramal kejadian dunia, araf namanya, au kahina, atau para dukun yang bekerja sama dengan setan-setan. Kata Syekh di situ, qauluhu ayah tamilu antakuna lisyak. Beliau mengatakan siapa yang datang kepada peramal atau dukun, ada kemungkinan di situ ada keraguan-keraguan perawi, ya, peramal atau dukun, ya, arof atau kahin, ragu-ragu. Itu kemungkinan pertama, perawi ragu mau ngomong arof atau kahin. Atau kemungkinan yang kedua, yahtamil an takun litanwi', atau kemungkinan yang kedua menunjukkan makna, menunjukkan ragam atau jenis. Siapa yang datang kepada peramal, peramal ya dukun, atau kahin, kahin ya peramal, ya, model. Namanya arof, namanya kahin, nama tidak merubah hakikat. Namanya ustad, tapi tukang ramal nasib. Namanya apa ini? Ustad dukun. Itu sama hakikatnya. Jadi jangan tertipu dengan nama. Dulu namanya dukun, sekarang namanya paranormal. Sama apa? Kerjanya paranormal apa? Meneropong. Meneropong apa? Politik dunia. Yang diteropong politik Indonesia. Barakallahu fikum. Peramal sama. Cuman dukun dulu senjatanya keris, sekarang HP, sama fungsinya. Itu? Kalau dulu keris di bawah, sekarang HP di pinggir sini. Mungkin sekarang HP sudah ketinggalan zaman, pakai apa namanya? Yang bisa untuk bluetooth itu apa namanya? Pakai, hah? Ya itulah, ada lebih tahu. Intinya sama, araf au kahid. Wasani bilafdi kahin wasalif. Wal hadisul awal bilafdi araf, wasani bilafdil kahin. Kalau kita lihat hadis yang pertama, siapa yang datang kepada araf. Lafaz yang kedua, siapa yang datang kepada kahin, dukun. Wasalis, riwayat ketiga ini, siapa yang datang kepada peramal atau dukun. Jadi menjamak dua riwayat. Ya tak? Kalau antum perhatikan riwayat pertama, hadis dari jalan sebagian istri-istri Nabi, man atta arofa. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah, man atta kahina. Hadis yang ketiga dari Abu Hurairah, dikeluarkan imam yang empat, siapa yang datang kepada peramal dan dukun menjamak. Lengkap. Ya. Taib. Siapa yang datang kepada peramal atau dukun, fasaddaqah. Dia membenarkan ucapannya, ramalannya, perdukunannya. Ya. Apa yang terjadi kepada seorang ini? Kafar, kufur dia dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kufur tadi perlu diingat sesuai dengan tafsil perincian Asy-Syaikh Al-Utsaimin. Dan ini perincian yang cukup bagus. Kalau diterangkan oleh beberapa para ulama yang lain, ini perincian yang sangat baik. Kufur, keluar dari agama. Kalau orang itu mengetahui di dalam Quran bahwasanya tidak yang ngerti gaib kecuali Allah. Tidak sampai keluar dari agama, kufur asghar. Itu kalau dia itu jahil. Jahil bahwasanya dia tidak meyakini di dalam Quran tidak ada kedustaan. Dalam Quran itu benar. Tapi dia percaya. Karena kebodohannya. Kufur. Dan ini faedah penting. Ini termasuk dosa-dosa yang menunjukkan kufurnya para dukun. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebagai pengumuman, insyaallah di Purwokerto, Masjid Agung Purwokerto hari Sabtu ini, insyaallah besok jam 9.30 daurah ilmiah bersama Al-Ustadz Ayyib Safluddin dari Solo, dan hari Ahad di Masjid Agung ini insyaallah bersama Ustadz Rizal LC insyaallah ba'da zuhur. Walhamdulillahi rabbil alamin.